Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, dan kita masih dalam surat An-Naba. Yani pada ayat wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam mentafsirkan ayat ini, wa kadzabu bi ayatina kidzdzaba ai kadzabu biha takdziban wadihan sharihan wa ja'atuhumul bayyinat fa'anaduha. Mereka mendustakan ayat-ayat kami kidzaba dengan sebenar-benarnya pendustaan. Ai kadzabu biha takdziban. Mendustakan dengan kedustaan yang sebenar-benarnya, wadihan sejelas-jelasnya, sharihan dengan senyata-nyatanya. Wa ja'atuhumul bayyinat, dan datang kepada mereka al-bayyinat, yakni berbagai macam bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Fa'anaduha, mereka menentangnya, mendustakannya. Dan ini merupakan lanjutan daripada penjelasan sebelumnya, bahwasannya mereka musyrikin, kafirin, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dan penyebab daripada hal tersebut disebabkan karena mereka melakukan dua perkara. Yang pertama, Allah sebutkan innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak berharap akan adanya perhitungan amal. Kemudian yang keduanya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya, sebenar-benarnya pendustaan. Dua perkara ini merupakan dua sebab yang menjadikan setiap siapa saja yang terkumpul padanya dua sebab ini pasti dia binasa. Penjelasannya, bahwasanya manusia memiliki dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah quwwah nazariyah, Ya, ini kekuatan secara ilmiah. Dan yang kedua adalah quwwah amaliyah, kekuatan secara praktek, secara amalan. Ilmiah dalam artian penguasaan terhadap hidayah, ilmu, jalan yang benar. Mengetahui tentang apa-apa yang akan membawa kepada keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan. Itu kekuatan ilmiah, nadhariyah. Adapun kekuatan amaliyah adalah kemampuan seseorang untuk beramal. Mampu untuk menjalankan apa yang telah dikuasainya daripada ilmu tentang hidayah. Karenanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan dua kekuatan ini, ilmiah dan amaliyah. Dalam doanya Ibrahim menyatakan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku hukum, yakni quwwah ilmiah untuk bisa menghukumi, tentunya menguasai daripada perkara-perkara ahkam. Walhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Orang-orang yang salih adalah orang-orang yang beramal dengan berbagai macam amalan-amalan kebajikan. Kekuatan amaliyah terkumpul padanya quwwah ilmiah dan quwwah amaliyah. Dan pada dua ayat ini, pada surat An-Naba ini ya, mereka orang-orang kafir, dua ayat ini yang tadi yang telah disebutkan di muka, ya, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada kedua ayat tersebut bagaimana keadaan mereka dalam dua perkara. Pada ayat yang pertama menunjukkan akan sangat lemahnya mereka dalam quwwah amaliyah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dahulu mereka tidak berharap akan adanya penghitungan amal. Bukan tidak lagi berharap, mereka tidak percaya memang. Tidak ada itu hari kebangkitan. Ya. Maka Allah sebutkan la yarjuna hisaba. Dan kenapa digunakan kalimat yarjuna? Itu telah lewat tafsirnya. Dahulu mereka tidak berharap akan adanya la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak berharap akan adanya hisab. Karena mereka tidak berharap akan adanya hisab, ya, akan adanya perhitungan amal, maka mereka tidak peduli dengan amalan mereka. Mereka meninggalkan daripada amalan-amalan. Tidak percaya dengan akan dibalasinya setiap amalan yang mereka kerjakan di dunia. Maka di sini menunjukkan akan kerusakan mereka dalam quwwah amaliyah. Sehingga mereka dengan ringan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Dan mereka sama sekali tidak tertarik dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, ibadah, dan apa yang dihasung di dalam agama. Kalaupun mereka melakukan kebaikan, maka atas nama kemanusiaan saja, bukan atas nama Allah, bukan untuk ibadah. Adapun ayat ini yang kita sekarang baca dan pelajari, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang senyata-nyatanya, sebesar-besarnya. Senyata-nyatanya dan sebesar-besarnya kedustaan. mereka mengingkari dengan hati-hati mereka kebenaran, menunjukkan akan tidak adanya kuah nadhariyah atau kuah ilmiah pada diri mereka. Sehingga di saat kedua perkara ini ada pada seseorang, siapapun dia, maka dia telah mencapai kerendahan dan kerusakan kepada sesuatu yang sulit untuk bisa digambarkan. Bahkan mungkin tidak ada kerusakan lebih daripada kerusakan tersebut. Itulah kerusakan orang-orang kafir. Mereka mendustakan daripada seluruh petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kemuliaan, kesuksesan dan keberuntungan, keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mereka mendustakan at-tauhid. Mereka mendustakan ar-risalah, an-nubuwah. Mereka mendustakan al-mi'ad, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Mereka mendustakan al-ahkam asy-syari'ah. Mereka mendustakan Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Sehingga adakah kerusakan melebihi daripada kerusakan tersebut? Khasara war-rada'a wal-fasad yang tidak bisa untuk digambarkan. Begitu sangat jauhnya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat kidzaban di sini. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Ini kalau kita mau lihat dari sisi pembahasan secara lughah, maka kidzaban itu maknanya adalah takdziban. Ya, maknanya adalah takdziban karena masdar daripada kadzaba yukadzibu, yakni fa'ala yufailu, itu taf'ilan wa juga fi'alan. Terkadang taf'ilan, terkadang fi'alan. Itu masdar dari fa'ala yufa'ilu. Sehingga kidzaban ini merupakan masdar. Ya. Artinya betul-betul mendustakan sedusta-dustanya. Begitu. Dia disebut dengan maf'ul mutlak. Masdar dari kadzaba yukadzibu. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ya. Taib. Itu makna secara bahasa. Dan memang itu lughah fasih dalam artian fa'ala yufa'ilu fi'alan. Ini banyak di dalam bahasa Arab. Karenanya Al-Farra mengatakan ya lughah fasihah yamaniyah. Ini adalah bahasa yang fasih yang diucapkan oleh orang-orang Yaman. Wa nadhiruhu, dan yang semisal dengannya adalah kharaqtul qamisa khiraqan, bukan tafriqan. Ya, kalau kita biasa ya, kita mentasrif gitu. Biasa fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tetapi tidak hanya taf'ilan saja, juga fi'alan. Jadi maknanya mendustakan dengan sedusta-dustanya, dengan sebesar-besar kedustaan. Berikutnya, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kullu syai'. Qala sa'di min qalilin wa katsir. Segala sesuatu baik yang sedikit ataupun banyak. Wa khairin wa syarr. Baik itu berupa kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan. Ahsaynahu kitaba. Ahsaynahu kitaba ini juga sebetulnya sama seperti tadi, cuman dia sebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukan dengan ihsaan tetapi dengan kitaban. Nah, ini nanti akan ada penjelasan. Katabnahu fil lauhil mahfuzi. Kami mencatatnya di dalam lauhul mahfuz. Ahsaynahu yakni kami menghitungnya, artinya kami mencatatnya. Penghitungan yang setara dengan pencatatan sesuatu yang terhitung itu kan kalau manusia yang menghitung mungkin ada sisi kesalahan, kekeliruan. Ya. Tetapi di saat Allah yang menghitung, maka penghitungan tersebut seolah-olah itu adalah sesuatu yang maktub, sesuatu yang tercatat, tidak ada kesalahan sedikit pun. Di saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kerusakan orang kafir dalam dua perkara, ya, kuah ilmiah dan kuah amaliyah, kedua-duanya berada dalam sepuncak-puncak kerusakan. Allah kemudian jelaskan tentang rincian-rincian dari kondisi-kondisi mereka, baik secara jumlah, kuantitas maupun kaifiah, bentuknya seperti apa kerusakan mereka. Bahwa Allah jelaskan seluruh daripada rincian-rincian kerusakan yang mereka lakukan, orang-orang kafir lakukan, itu ma'lumah, ya, maktubah, semuanya tercatat, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan terekam semuanya. Tidak ada sedikit pun yang tercecer. Dan kadar apa yang pantas untuk mereka dapatkan, apa yang pantas untuk mereka terima dari iqab, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari siksa, dari azab, itu semua ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sama sekali tidak ada kedzaliman padanya. Ayat ini menunjukkan akan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui secara rinci segala perkara yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan setiap hamba-hambanya. Seolah-olah Allah menyatakan ana alim bi jami' ma fa'alu. Seolah-olah Allah mengatakan demikian, aku mengetahui seluruh apa yang mereka kerjakan. Dan mengetahui segala rincian-rinciannya, kondisi-kondisinya, semuanya. Dan untuk apa? Dalam artian niatan-niatan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara rinci. Sehingga Allah pun mempersiapkan hukuman sesuai dengan kadar daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau itu bentuknya kesalahan, demikian pula kalau kebaikan tentunya. Tayyib, kalimat kita dan itu bisa dibaca sebagai masdar, sama seperti kadzab atau kidzaban tadi, itu masdar wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Wa ahsayna wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban. Nah, ini kitaban ini juga bisa masdar karena makna ahsaynahu maknanya adalah katabnahu. Kataba yaktubu kitaban. Karena maknanya sama sehingga ya masdar bisa dari kata yang berbeda, tetapi maknanya sama. Allah Subhanahu wa taala memilihkan kalimat kitaban padahal fi'ilnya adalah ihsa, ya kan? Mestinya adalah ihsa'an, tetapi Allah memilihnya dengan kitaban. Kenapa? Tadi telah disebutkan bahwasanya hal tersebut menunjukkan akan kesempurnaan daripada ihsa Allah Subhanahu wa taala, penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna Allah di dalam menghitung sehingga seolah-olah sesuatu yang terhitung tadi adalah sesuatu yang termaktub, tertulis, tercatat, yang tidak ada sisi kesalahan sedikit pun. Adapun makna yang kedua, kitaban di situ adalah hal. Ini hal maktuban. Kullu shay'in ahsaynahu hala kaunihi maktuban. Segala sesuatu itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi begitu. Ya, segala sesuatu terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi maktub, tercatat semuanya, yakni fil lauhil mahfuz. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami catat, kami tulis, kami hitung di dalam imam mubin, yakni di dalam lauhil mahfuz. Berkata Syekh Sa'di, fala yakhshal mujrimun. anna azabnahum bidzunubin lam ya'lamuha, maka enggak perlu khawatir orang-orang yang berbuat ijrom, enggak perlu khawatir orang-orang yang berlaku dosa, yang melakukan berbagai macam dosa-dosa, enggak perlu khawatir bahwasanya kami akan mengazab mereka, menghukum mereka melebihi daripada dosa-dosa mereka lakukan, atau melakukan sesuatu, menghukum mereka dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Tetapi juga wala yahsabu annahu yudhayya min amalihi syai au yunsa minha mithqala dzarrah. Jangan pernah beranggapan Allah akan menelantarkan amalan-amalan mereka sedikit pun, sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terlupakan, tidak akan ada yang tercecer sedikit pun, walaupun mithqala dzarrah, sekecil apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala nyatakan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan alkitab, maka engkau melihat al-mujrimin, para pelaku dosa, musfiqin, mereka ketakutan. Mimma fihi, pada apa yang ada padanya. Ya, ini catatan amalan mereka sendiri. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ya, ada yang menerima dengan tangan kiri pun itu di belakang punggungnya, karena mereka dalam keadaan terbelenggu. Orang-orang kafir, mereka menerima catatan amalan mereka dari balik punggung mereka dengan tangan kiri mereka. Wara'a dhuhurihim, ya, di belakang punggung-punggung mereka. Atau wara'a dhuhri. Sebagian mereka diberikan catatan amalannya dengan sebelah kanan, ya. Faman utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fa sawfa yad'u thubura. Orang yang diberi catatan amalan dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira, bersukaria. Adapun yang diberi catatan kanan, catatan amalan dengan di belakang punggungnya, waro adohi fasau fayadau tuburo, maka dia akan berteriak celaka, teriakan orang yang akan mendapatkan azab. Nah, di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka orang-orang mujrimin musfiqina mimma fi. Mereka betul-betul ketakutan dengan apa yang ada padanya. Orang-orang pendosa dan mereka orang kafir tidak memiliki amalan kebaikan. Catatannya semua adalah kejelekan-kejelekan semua, bayangkan. Semakin panjang usia mereka, semakin berat hukuman yang akan mereka terima. Karena tentunya semakin banyak dosa-dosanya. Wa yaqulun, dan mereka berucap, ya wailatana, duhai celaka kami, mali hadzal kitab, kenapa kitab ini, la yughadir saghiratan wala kabiratan, tidak membiarkan kecil ataupun besar, illa ahsaha, melainkan semuanya tercatat rapi di dalamnya. Ya, ini perbuatan-perbuatan mereka yang mereka sudah melupakannya. Ahsahullah wa nasuh, Allah mencatatnya dalam keadaan mereka sudah melupakan. Tetapi di hari kiamat nanti, catatan amalan tersebut kembali. Dan zakirah mereka, ingatan mereka, kesadaran mereka penuh. Ya, mengingat dari semenjak mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di dunia. Semenjak mereka usia balig. Karena itu usia di mana mereka harus mulai mempertanggungjawabkan amalannya. Sampai mereka meninggal dunia, tercatat semuanya dengan rapi, dosa demi dosa. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan semuanya hadir di situ. Yani hadir berupa balasan nanti yang akan mereka terima. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi mereka sedikit pun. Semua tercatat, tidak ada yang lolos dan lepas dari catatan-catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk mencatat amalan. Sehingga mereka akan mendapatkan rapot daripada perbuatan mereka di dunia. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Fadhuqu ayyuhal mukadzibun hadzal adzab al alim al khizl al khizb daim, maka rasakanlah oleh kalian wahai orang-orang yang mendustakan daripada hari kebangkitan, rasakan oleh kalian azab yang pedih ini, kerendahan yang abadi ini, yakni kehinaan yang selama-lamanya di dalam neraka. Falan nazidakum illa azaba, maka tidaklah kami menambahkan kepada kalian kecuali azab. Tidaklah ditambahkan kecuali azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini semisal dengan ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab bima kanu yufsidun." Jadi di sini Allah menyatakan, "Fadhuqu, maka rasakan oleh kalian azab, falan nazidakum illa 'adzaba." Tidaklah kami menambahkan kepada kalian kecuali azab. Jadi ahli nar, mereka berada di dalam neraka, tidak pernah sedikit pun merasakan ya istirahat dari azab. Tidak ditambah kecuali azab. Lah bukankah mereka itu hanya akan dibalasi sesuai dengan kadar dosanya? Kenapa kok ditambah azabnya? Ini kan tentunya pertanyaannya. Fahami sisi pertanyaannya. Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Dan setiap hamba melakukan dosa, dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Tetapi kenapa Allah menyatakan falan nazidakum illa azaba, tidaklah kami tambahkan kecuali azab? Berarti di situ ditambah azabnya di dalam neraka. Juga di dalam firman-Nya yang lain, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab. Ini lebih tegas lagi, ya. Bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, sudah kafir masih ditambah dengan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan zidnahum adzaban fawqal adzab, kami tambahkan kepada mereka azab di atas azab. Allah nyatakan bima kanu yufsidun, dengan sebab kerusakan yang mereka kerjakan. Maka ini butuh kepada penjelasan mufassirun, penjelasan daripada ulama ahli tafsir. Apa maksudnya ditambah azab, fawqal azab? Sebetulnya di dalam ayat sudah dijelaskan bima kanu yufsidun, dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Ya. Azab yang mereka rasakan disebabkan perbuatan mereka, ya, sudah mereka terima. Tetapi efek daripada perbuatan tersebut, ini yang menyebabkan kemudian ditambahkan azab. Karena efek perbuatan mereka, ya, kerusakan yang mereka timbulkan. Baik, itu satu. Ibnu Katsir menyatakan di dalam tafsirnya, wa hadza dalilun ala tafawutil kufar fi adzabihim. Ini dalil bahwa orang-orang kafir mereka berperingkat tidak satu strata dalam azab. Jadi azab mereka pun berperingkat-peringkat. Kama yatafawatul mu'minun fi manazilihim fil jannah. Sebagaimana orang-orang yang beriman pun mereka berbeda-beda, berperingkat dalam manzilah di dalam surga. Kedudukan mereka dalam surga pun berperingkat. Wa darajatihim, dalam manzilah dan dalam derajatnya, kedudukan dan peringkatnya. Qala Allah Ta'ala kama qala Ta'ala, qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Allah mengatakan masing-masingnya ada kelipatan azab, hanya saja mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Jadi orang-orang kafir di dalam neraka mereka mendapatkan lipatan-lipatan azab. Ini bima kanu yufsidun, disebabkan karena kerusakan yang mereka timbulkan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi hamba-Nya sama sekali. Qala al-Alusi, berkata al-Alusi, salah seorang tokoh mufassirin, ya. Beliau mengatakan wal makna zidnahum adzaban fawqa adzabihim alladzi yastahiqunahu bimujarradil kufri wasab bisabab istimrarihim ala hadainil amrain al-azimain. Dan maknanya adalah kami tambahkan bagi mereka azab melebihi daripada azab mereka yang pantas mereka dapatkan dengan semata-mata karena kekufuran dan semata-mata karena menghalangi daripada jalan Allah. Bisa babistimrarihim ala hadainil amrain al-azimain, disebabkan karena terus-menerusnya mereka berada di atas dua perkara kerusakan ini yang besar ini. Nah, ini kalau al-Alusi memberikan penjelasan sisi kenapa kok ditambahkan azab melebihi azab, ya. Jadi mereka berhak mendapatkan hukuman disebabkan karena kekufuran dan disebabkan karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dua perkara besar ini, ya. Perhatikan di sini. Ini ada hukuman yang telah Allah tetapkan bagi kedua kerusakan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman tersebut kepada mereka, kemudian Allah tambahkan. Kenapa kok Allah tambahkan? Al-Alusi menjelaskan bisa babistimralihim ala hadzainil amrain al-azimain. Disebabkan karena terus-menerusnya mereka di atas dua kerusakan besar ini. Jadi sisi kenapa ditambah azabnya, jawabannya adalah karena mereka berketerusan, berkelanjutan sampai matinya mereka, ya, di atas dua perkara ini tadi, ya, kekufuran mereka dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dzalik, sisi daripada hal tersebut, yakni sisi kenapa orang yang berketerusan dan terus menerus di atas kerusakan kok ditambah adabnya, sisinya dari mana? Beliau mengatakan anna baqa 'alal ma'siyah yaumain matalan aqbah minal baqa 'alaiha yauman, karena orang yang berada di atas kemaksiatan selama dua hari itu lebih jelek daripada orang yang berada di atas kemaksiatan hanya satu hari. Wal baqa salata ayyam aqbah minal baqa yaumain, dan berada di atas kemaksiatan tersebut tiga hari lebih jelek daripada berada di atasnya dua hari. Wahakadah. Dan seterusnya. Sedangkan ini orang kafir berada terus menerus di atas kesesatan tadi sampai matinya. Jadi sisinya sudah jelas ini, ya, sekarang, ya. Sisi kenapa orang kafir ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala zidnahum adzaban fawqal adzab. Kami tambahkan bagi mereka azab di atas azab. Kita katakan yang pertama adalah disebabkan karena kerusakan yang mereka timbulkan. Yang kedua, Al-Alusi mengatakan ya karena orang berada di atas kesesatan dua hari itu lebih parah, lebih rusak, ya, dibandingkan berada di atas kesesatan selama satu hari. Sehingga ditambah sesuai dengan penambahan usia mereka, dan karena mereka mati di atas kekufuran, artinya mereka ya berketerusan itu menjadi amalan jariah mereka, sehingga hukumannya pun tiada henti, terus menerus berkesinambungan karena mereka mati di atas hal tersebut. Artinya seandainya mereka diberi usia, ya mereka akan terus menerus seperti itu. Batasan usia mereka itu menjadi barometer bahwa mereka mati di atas perkara tersebut secara istimrar, secara kontinu, secara terus menerus, tanpa putus, sehingga mereka harus mendapatkan azab yang tanpa putus dan ditambah dan ditambah dan ditambah terus, ya. Semakin jauh dan semakin lama, semakin berat azab itu bagi mereka. Nas'alullah salam wa al-afiyah. Tayyib itu yang dijelaskan oleh Al-Alusi. Waqal, dan juga Al-Alusi mengatakan, waqilah inna ahla jahannam yastahiquna minal azab marratain, atau martabah maksusoh, hiya ma yakunu lahum awal dukuliha wa ziyada 'alaiha innama hiya li hifdhiha id laulam tazid atau laulam tazid la allafuha wa tabat anfusuhum biha. Wa qila, artinya di situ ada mufasirin lain yang mengatakan bahwa ahlu jahannam, ya, penduduk jahannam ini artinya orang-orang kafir, ya, tidak dikatakan sebagai penduduk jahannam kecuali ya kafir. Kalau orang-orang yang beriman, mereka adalah usatul muwahhidin, ya, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin yang masuk neraka untuk menghadapi apa istilahnya hukuman, untuk menjalani hukuman yang setara dan setimpal dengan perbuatan mereka, untuk membersihkan mereka, sehingga mereka di saat kemudian telah menebus dosa-dosanya di neraka, dibakar di sana, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka bukan ahlu jahannam. Mereka adalah ahlu jannah, mati di atas keimanan. Sekecil apapun iman tersebut akan menyelamatkan mereka daripada kekal di dalam neraka. Adapun ahlu jahannam, ini orang-orang kafir mati di atas kekufuran. Nasallahu salama wal afiyah, naudzubillah. Mati di atas kekufuran mereka. Yastahiquna minal azab martabah mahsusah. Mereka pada hakikatnya masuk ke dalam neraka jahannam, masing-masingnya memiliki peringkat tertentu. Ya, darokatnya itu darokat tertentu di dalam neraka. Ya, ini pula masuk neraka sebagai jahannam misalnya, berada pada martabah tertentu. Ya ma yakunu lahum awal dukhuliha, yaitu derajat tersebut awal masuknya dia, ya, itu berada di tempat tersebut. Sebagaimana al-jannah pun masuk di dalam surga sesuai dengan derajatnya masing-masing. Baik. Wa ziyada 'alaiha innama hiya li hifdhiha. Adapun tambahan daripada adab itu dalam rangka untuk li hifdhiha. Dalam rangka untuk menjaga adab tersebut tetap mereka rasakan dahsyatnya seperti di saat mereka awal pertama kali masuk, sehingga ditambah lagi, ya, kemudian ditambah lagi, kemudian ditambah lagi, supaya adab tersebut terasakan tidak pernah berkurang dahsyatnya. Tuh, kenapa demikian? Itlau lam tuzar, karena kalau tidak ditambahkan adab, la allafuha, misalnya mereka akan merasakan adab yang terus menerus seperti itu. Mereka istilahnya sudah ngapal gitu kalau kita katakan, ya, artinya sudah menjadi, ya, terbiasa dengan azab tersebut, dengan kadar azab tertentu. Wa taubat anfusuhum biha, sehingga mereka pun tidak merasa tersiksa dengan itu. Kaman wadu'a yadahu fi ma'in har, seperti orang yang masukkan tangannya kepada air yang panas misalnya, hangat begitu, masalah. Fa innahu yajid awwal zamanin wadu'aha ma la yajidhu ba'da mudhi sa'ah. Dia akan dapati awal zaman wadiha, pada awal dia meletakkan tangan, ya, pernah mungkin kita, ya, air hangat begitu kan, kita masukkan pertama itu agak panas misalnya, kita masukkan begitu kan terasa sekali, ya. Atau kalau seseorang pernah mandi di pemandian air panas gitu kan, enggak berani langsung nyemplung gitu kan, mesti ya pelan-pelan dulu kakinya dulu sebentar dikit-dikit gitu kan. Setelah sudah masuk badannya semua, sudah tidak merasakan panas sama sekali, ya, ya, sudah nyaman sudah. Padahal itu panasnya tidak berkurang, padahal, ya, panasnya tidak berkurang di situ, di tempat itu, tetapi terasakan, ya, pada badan kita seolah-olah sudah tidak panas. Bahkan kita bisa selulup gitu, ya, berendam, ya, di air panas. Setelah badan kita masuk sudah, ini namanya itu ulfah namanya. Merasa sudah nyaman sudah dengan panasnya air tersebut. Nah ini gambaran daripada sebagian mufassirin tadi. Kalau dia berada pada derajat tertentu, kemudian dia disiksa dengan derajat tersebut terus menerus, dia akan dalam lambat laun dia akan merasakan nyaman sudah dengan api yang kadarnya tetap seperti itu, sehingga butuh untuk ditambah, butuh untuk ditambah supaya apa? Supaya tetap terjaga, adab tersebut terasakan seperti awal mula dia masuk, sesuai dengan kadar derajat panas yang dirasakan di awal mula dia masuk, dan itu yang mengetahuinya hanya Allah dan Allah yang mengaturnya. Ulama kubat zidnahum sa'iro, setiap kali surut nyala apinya kami tambahkan lagi nyalanya. Itu di dalam surat Al-Isra. Demikian yang disebutkan oleh Al-Alusi. Sehingga dengan itu terjawab iskal-iskal yang tadi, mungkin kok ditambahkan azab, bukankah Allah itu maha adil, ya kan? Kenapa kok ditambahkan azab? Berarti Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang tidak sesuai dengan kadar dosanya karena ditambahkan. Jawabannya ini tadi ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, ya karena imbas dari para kerusakan-kerusakan itu juga harus mereka tanggung, menjadi dosa jariah bagi mereka. Kemudian juga yang kedua, apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwasanya orang yang berada dalam dosa 2 hari tentu lebih jelek daripada yang hanya sehari, 3 hari lebih jelek daripada yang 2 hari dan seterusnya. Kemudian ini untuk menjaga daripada kadar hukuman yang mereka terima. Masih ada lagi sebetulnya di sini yang lainnya yang memberikan tafsiran yang lain. Sebagian mufassirin menyatakan lamakana kufruhum a'zam kufrin iqtada ashadda 'adzabin. Di saat kekufuran mereka adalah sebesar-besarnya kekufuran, maka hal itu menuntut mereka mendapatkan sedahsyat-dahsyatnya hukuman azab. Wal azab al-muzad yauman fa yauman min asyadil azab. Dan azab yang ditambah ya sehari demi sehari ya, secara bertahap ditambah lagi itu min asyadil azab. Tentunya sedahsyat-dahsyatnya azab ya seperti itu. Karena kekufuran mereka adalah sekufur-kufurnya kekufuran, sedasar-dasarnya kekufuran, maka mereka berhak mendapatkan sedasar-dasarnya hukuman azab. Dan dasarnya azab di saat ditambah terus-menerus, ya, setiap lewat sehari tambah lagi, besok sehari tambah lagi, dia akan mengetahui bahwa besok ini akan mendapatkan azab yang lebih daripada yang sekarang. Maka itu adalah asyadul azab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Qurtubi menyatakan hadzal bab bab ini menunjukkan ya yadulluka ala anna kufur man kafara faqat laisa ka kufri man tagha wa kafara wa tamarrad wa asha. Hal ini menunjukkan bahwasannya kekufuran orang yang semata-mata kufur saja, ya dia kufur dalam artian dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, ya ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, ya itu kufur. Tetapi dia tidak melakukan kerusakan-kerusakan, tidak mendolimi orang, ya. Dia berbuat baik kepada sesama, tidak melakukan perkara-perkara kerusakan, ya. Bahkan dia mungkin juga tidak melakukan minum-minuman keras karena menganggap itu merusak kesehatan. Dia juga menjauhi perjudian. Itu adalah perbuatan orang-orang yang jelek, rendahan misalnya. Dia semata-mata hanya kafir. Maka itu berbeda dengan orang yang dia, di samping dia kafir, dia juga togo, melampaui batas. Tamarrud, menentang. Paso, berbuat maksiat demi maksiat. Wala syakka annal kuffar fi adzab jahannam mutafawitun. Dan tidak diragukan bahwa orang-orang kafir di dalam azab neraka jahannam itu berperingkat. Kama qad alim ulima minal kitab wa sunnah. Sebagaimana hal itu telah diketahui di dalam Alkitab wa sunnah. Wali anna na'lamu 'ala al-qata' wa al-thabat annahu laisa azab man qatala al-anbiya wal muslimin wa fattaka fihim wa afsada fil ard wa kafara musawiyan li azabi man kafara faqat wa ahsana lil anbiya wal muslimin. Dan juga kita telah ketahui secara pasti, ya, bahwasannya tidaklah sama azab orang yang dia melakukan kerusakan-kerusakan yang tiada tara, membunuh para nabi, membunuh kaum muslimin, membuat petaka atas kaum muslimin, membuat kerusakan di atas muka bumi, ya, di samping dia kafir, dia melakukan ini semua, tentu tidak sama dengan azab orang yang semata-mata hanya kafir dan dia berbuat baik kepada anbiya, berbuat baik kepada muslimin. Ala tara Abu Thalib kaifa akhrajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baghdad di nusratihi iyyah wa dhabihan wa isanihi ilai. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Abu Thalib, ya, Rasulullah SAW dengan syafaatnya, ya, dengan sebab syafaatnya dikeluarkan dari keadaan yang paling dalamnya neraka, dari darkil asfal minan nar, dikeluarkan ila Baghdad dengan syafaat Rasulullah SAW. Kenapa? Linusratihi iya, karena menolong Rasulullah SAW, ya, dan membela Rasulullah SAW dan berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Itu semua ada kemanfaatannya bagi Abi Thalib, tapi tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena memang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, musyrikin, kafirin tidak akan keluar dari neraka. Tempat kembalinya mereka ya di sana. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan, wa'lam anna tafawut ahlinna fil azab huwa bihasabi tafawuti amalihim allati adhalu biha nar. Ketahuilah bahwasannya perbedaan peringkat, ya, ahlun nar, penduduk neraka di dalam azab itu sesuai dengan perbedaan amalan-amalan mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ibnu Abbas menyatakan, laisa iqab man talaffadha kufr man taghlub kufruhu wa afsada fil ard wa da'a ila al-kufr kaman laisa kadzalik. Ibnu Abbas mengatakan tidaklah iqab atau hukuman azab yang diterima oleh orang yang sangat dahsyat kekufurannya, membuat kerusakan di atas muka bumi, mengajak manusia kepada kekufuran, kemudian hukumnya sama dengan orang yang dia hanya semata kafir saja tidak melakukan itu semua, walaupun sama-sama masuk ke dalam neraka. Kemudian Ibnu Rajab setelah menukil ucapan Ibnu Abbas ini mengatakan, wa kadzalika tafawut adabi usatil muwahhidin finnar bihasabi amalihim. Demikian halnya perbedaan azab dari ahlul maksiat di kalangan muslimin muwahhidin di neraka itu juga sesuai dengan kadar amalan mereka di dunia. Falaisa uqubat ahlul kabair ka uqubat ahlis saghair. Tidak sama hukuman yang diterima oleh pelaku dosa besar dengan orang yang masuk neraka disebabkan dosa kecil. Dalam artian hukuman yang harus diterima itu tidak sama. Wa qad yukhaffaf an ba'dihim bihasanat ukhra lahu. Dan terkadang sebagian daripada muwahhidin mereka diringankan disebabkan karena kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Oh bima syaa min al asbab, atau dengan apa yang Allah kehendaki daripada sebab-sebab. Masuk neraka tapi muwahhidin itu masih ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk mereka teringankan azabnya. Banyak kemungkinan-kemungkinan untuk mereka teringankan azabnya. Walihada yamutu ba'duhum finnar. Dan karenanya sebagian muwahhidin mereka meninggal dunia di neraka, tapi ini wallahu alam butuh kepada dalil, ya. Yamut ba'duhum finnar. Artinya memang Allah matikan tidak merasakan azab tapi mereka berada di neraka sampai kemudian mereka dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab, ini butuh kepada dalil apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an la yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan mati di dalamnya, tidak pula hidup. Tidak mati tapi juga tidak hidup. Layaknya orang yang hidup tidak tapi juga tidak mati. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Datang kematian dari segala sisi tetapi dia tidak mati. Itu di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Bishawab, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nafa'a billahi wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.